Dan terkhusus buat Pedos Community, ora masalah. Kita mainkan kembali bersama Maya, Sabrina, Vista, Nada, ayo goyang Pedos Community. Plum Production, Duke Audio Sound System. Spesial buat Pedos Community. Terima kasih. Anak. habis Tanada. Maya Sabrina. Oh sekarang yang punya son jadi penonton ya. Oh. Di sana itu.